الرسوخ وصلاح الجسد بالروح وتوبة نسوب الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا الأرواح وحمد زين الحبشي حبيبي عمر صلى الله عليه وسلم من عمر هذا مكان سابقا وحضر هذا المجلس أنا ولا سابقا ولا حقا ولا أتغشاهم برحمة أخرى وبركاتهم وأسرارهم ونورهم إلى عبرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويحرم الرياء في الصلاة وغيرها وهو العمل لأجل الناس. Dan haram berbuat riya fi sholati di dalam sholat wa ghairiha dan selain sholat seperti puasa, sedekah, haji. Apa itu riya? Wa huwa al-amalu li ajlin nas, yaitu berbuat, beramal sholatkah, puasakah, sedekahkah, di ajlin nas, karena perhatian kepada manusia. Bertujuan kepada manusia. Ini membuat amalnya ditolak oleh Allah. Sholatnya orang yang riya sah. Tapi tidak diterima oleh Allah. Sedekahnya orang yang riya juga sah. Tapi enggak diterima oleh Allah, enggak dapat pahala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada jaminan amalan yang sah itu berarti pasti diterima, enggak. Tidak ada jaminan sedekahkah, puasakah, baca Qurankah yang bagus itu pasti diterima. Syarat amal itu diterima oleh Allah harus satu, ikhlas. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah kecuali untuk mereka benar-benar hanya beribadah kepada Allah mukhlishin lahuddin. Ikhlas untuk Allah. Dalam urusan ibadah, jangan tolak-toleh untuk dipuji manusia, cari perhatian manusia, atau yang lainnya. Khususkan itu ibadah untuk Allah semata. Baru amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau riya, yang dicari bukan pahala, bukan ridho Allah, perhatian orang. Takut nanti orang akan ngerasani dia. Takut dia dicaci orang, kepingin dipuji sama orang. Maka amal ini sia-sia jadinya. Karena Allah mensifati orang munafik itu, setiap amalnya adalah riya. Perhatian kepada orang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau mau sholat beratnya setengah mati. dia sholat, tapi melaksanakannya dengan bukan dengan senang hati. Tapi dia melaksanakan sholatnya dengan berat hati. Sholat terpaksa. Itupun kalaupun sholat, udah sholatnya dengan berat hati, yura'unan nas. Yang dicari perhatiannya orang, pujiannya orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mau berzikir kepada Allah kecuali dalam jumlah yang sedikit. Itu sifatnya orang munafik. Karena itu yang ikhlas dalam ibadah supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pria ini malah dikategorikan oleh Nabi termasuk syirik kecil. Pada hakikatnya yang disembah, yang diibadahi oleh orang yang riya itu bukan Allah. Kenapa hatinya mancarnya bukan kepada Allah, mancarnya kepada orang. Ini syirik yang gak terang-terangan. Syirik yang sembunyi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla wa huwa yura'i faqad asyrak. Wa man shama wa huwa yura'i faqad asyrak. Wa man tasaddaqa wa huwa yura'i faqad asyrak." Siapa orang yang salatnya tadi itu riya, itu berarti telah mensyirikkan Allah dalam sholat. Siapa orang yang puasanya tadi itu riya, itu juga sama. Berarti telah mensyirikkan Allah dalam puasa. Siapa orang yang di dalam sedekahnya riya, itu juga begitu sama. Berarti telah mensyirikkan Allah pada sedekahnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, ittaqu hadha asy-syirka fa innahu akhfa min dabibin namli." Qila kaifa nattaqihi wa hiya akhfa min dabibin namli? Qala qulu, "Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuh." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wahai manusia. Wahai manusia. Hindari mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, karena syirik itu adalah lebih samar daripada jalannya semut yang kecil. Gak kerasa, kadang-kadang orang dijalani semut yang kecil gak terasa, gak ada suara, gak ada getaran. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, ya apa caranya menghindari itu perbuatan syirik. Itu yang dikatakan syirik kecil itu riya, sedangkan itu adalah lebih samar daripada jalannya semut yang kecil. Gimana caranya menghindari? Nabi mengajarkan satu doa. Nah, ini penting supaya kita ikhlas. Allahumma ya Allah, inna na'udhu bika an nushrika bika syai'an na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada kami mensekutukan kamu dengan sesuatu yang kami tahu. Wa nastaghfiruk, dan kami tetap memohon ampun ya Allah lima la na'lamu, daripada apa yang kami tidak ketahui. Jadi, nanti di hari kiamat ada orang yang ahli baca Quran. Wah, enaknya luar biasa. Tajwidnya bagus. Makharij hurufnya baik. Enak baca Qurannya. Ketika di hari kiamat, dia ditanya oleh Allah, fulan, apa yang telah kamu kerjakan di atas dunia? Dia menyatakan, ya Allah, kitab sucimu selalu aku baca. Aku dengung-geng di mana-mana Al-Quran, kitab sucimu. Aku baca terus kitab sucimu. Dengan suaraku, dengan lantunan-lantunan dan nada yang sangat bagus. Itu semuanya adalah untuk mendapatkan ridhamu, ya Allah. Allah menjawab, kadzabta, bohong kamu. Malaikat tahu bahwa Allah menyatakan bohong. Malaikat pun menyatakan, kamu juga bohong. Mudah-mudahan dapat laknat Allah. Kamu, kata Allah, baca Qur'annya bukan karena untuk aku mendapatkan pahalaku. Kamu kan perhatian kepada orang. Kepingin dipuji ahli Al-Quran. Kamu kepingin dipuji, bacaan kamu enak. Makharijnya bagus. Akhirnya orang yang ahli baca Qur'an itu dilempar ke neraka Allah. Karena enggak ikhlas. Ada lagi orang yang ahli sedekah. Sumbang sana, sumbang sini. Bangun masjid sana, bangun masjid sini. Nyantuni sana, nyantuni sini. Sedekah sana, sedekah sini. Ketika di hari kiamat akan ditanya, fulan. Rezeki kamu aku lancarkan. Pekerjaan kamu bagus. Uang kamu banyak. Kamu gunakan untuk apa? Ya Allah, berapa masjid yang aku sudah bangun? Berapa perutnya orang yang lapar yang sudah aku penuhi? Berapa banyak anak yatim yang sudah aku santuni? Aku banyak sedekahkan uangku, ya Allah, untuk mendapatkan ridhamu dan pahala darimu. Kata Allah, jawab Allah, kadzabta, bohong kamu. Kamu kan banyak sedekah, kepingin dikenal kamu itu murah tangan. Orang yang dermawan, orang hatinya yang rahmat kepada saudaranya. Kamu bukan bersedekah untuk aku. Kamu kepingin perhatian orang. Akhirnya orang yang banyak sedekah bukan masuk surga digeret masuk neraka. Ada lagi yang mati di medan pertempuran. Orang yang dinyatakan mati syahid, dikenal syahid. Ketika di hadapan Allah ditanya, fulan, kau gunakan untuk apa? Kau gunakan untuk apa? Aku kasih kamu kesehatan, umur yang cukup, badan yang kuat. Orang itu menjawab, ya Allah, semua untukmu. Siang dan malam aku berjihad membela agamamu. Pedangku selalu terhunus. Bahkan nyawaku pun melayang untuk mengharapkan ridhamu. Maka dijawab, kadzabta, bohong kamu. Perang kamu, pedang kamu keluarkan, senjata kamu keluarkan bukan untuk mendapatkan pahala atau membela agama. Kamu kan kepingin dikenal bahwa kamu pemberani. Gak takut mati. Kepingin dikenal sebagai pejuang. Mujahid. Malaikat pun melaknat itu orang. Dan akhirnya ternyata orang itu masuk neraka karena sebab tidak ikhlasnya, saudara. Kalau kaini amal itu kalau enggak didasari ikhlas, karena itu yang ikhlas. Wah, kalau gitu Habib, saya enggak akan sedekah kalau enggak ikhlas dulu. Saya enggak sholat kalau enggak ikhlas dulu. Tambah keliru. Enggak ada orang ikhlas ninggalkan amal itu, enggak ada. Kalau beramal yang ikhlas, begitu. Sama dengan Habib, karena takut haram, saya enggak makan sudah. Enggak ada, makanlah kamu tapi jangan makan yang haram. Cari rezeki yang halal. Begitu juga, beramallah kamu, bersedekahlah kamu, sholatlah kamu, puasalah kamu, bacalah Quran kamu, zikirlah kamu, tapi yang ikhlas. Begitu. Jadi ada tugas sebelum melaksanakan amal. Ada persiapan untuk amal. Apa persiapan untuk amal? Bagus keniat. Dengan pakaian yang halal. Dengan makanan yang halal. Kemudian di dalam pelaksanaan amal. Yang khusyuk, yang hadir hatinya kita, jangan hanya beribadah dengan anggota badan aja, hatinya enggak ikut ibadah. Kalau baca Quran yang benar hurufnya, memahami artinya. Setelah amal jaga juga, jangan sampai ada bangga diri, ujub, merasa oh dirinya hebat karena sudah beramal. Jangan sampai kepingin dipuji orang. Terus selalu dijaga. Begitu seharusnya. Orang dulu itu resepnya apa sih? Bisa berhasil orang dulu itu resepnya apa? Wali Songo itu loh. Jumlahnya cuma 9. Seluruh Jawa Islam. Kerajaan-kerajaan Islam. Dengan 9 orang, padahal nggak ada kendaraan dulu. Kalaupun naik kendaraan, hewan, kuda yang dinaiki. Bisa dibayangkan kalau keliling dakwah. Bagaimana mereka tadi itu harus mendaki ke gunung, masuk ke hutan-hutan, melewati jurang. Kita bisa bayangkan. Tapi dengan 9 orang ini, Islam bisa Jawa. Jawa bisa Islam. Islam bisa Jawa. Kenapa demikian? Ikhlas. Ikhlas. Sekarang, wah hebat. Habib Taufik sekarang pengajian ada di sini, yang ada di Lawang bisa dengar. Yang ada di Probolinggo bisa dengar. Kenapa? Ada radio. Nggak perlu Habib Taufik pergi ke Lawang. Hebat ya. Ada televisi. Kita di dalam kamar. Semua orang bisa ngelihat. Bisa ngikuti. Ada majalah. Wah, di luar pulau bisa baca. Nyetaknya. 3 hari udah jadi 10.000 majalah. Kalau orang dulu nyatet satu-satu kitab itu. Kenapa orang dulu berhasil, sekarang gak berhasil? Yang sekarang gak ikhlas. Habib Taufik ceramahnya kepingin dikenal sama orang. Wah, wow, hebat ya. Bagus kalau ceramah. Kalau orang dulu, ngomongnya sekedarnya ikhlas. Mandi. Orang kalau ikhlas itu mandi. Nah, sekarang gak ikhlas, gak dapat apa-apa. Bukan orang kafir masuk Islam, orang Islamnya jadi kafir banyak. Nabi pernah menceritakan ada seseorang. Dia kalau urusan agama semangatnya tinggi. Ahli ibadah dia. Siang malam ibadah kepada Allah. Tapi pemberani. Nekati luar biasa. Akhirnya dia dikasih tahu. Wow, kamu itu mau ibadah di sini aja. Enak aja. Tuh lihat ada di desa sana. Orang-orang masih nyembah pohon. Yakin pohonnya itu adalah sakti. Kalau nggak naruh sesaji ada di pohon itu datang bala misalnya. Duh, di mana? Itu syirik. Ada di desa sana. Langsung diambil pecoknya. Rangkat dibawa. Mau tak tegur itu pohon. Mau saya runtuhkan itu pohon. Mau saya potong itu pohon. Di tengah jalan ketemu setan menyerupai orang yang sudah tua. Setan menyerupai wong tua. Guru begitu. Tanya. Hey, Mas, mau kemana? Dik, mau kemana? Mau ke desa ini? Untuk apa? Itu ada pohon di situ dikasih sesaji. Itu ada pohon yang disembah. Mau saya tegur kali ini. Biar enggak ada yang menyembah kecuali kepada Allah. Kamu urusannya apa sih? Bukan kepala desa. Bukan camat. Tegar-tegur. Bukan tugasmu itu. Ini tugasnya orang Islam. Ini tugasnya orang yang beriman. Tuhannya disirikkan dengan pohon diem. Kata si setan, udahlah inti pulang asal inti kan bukan nabi. Nggak ada perintah Allah untuk ke sana. Saya bukan nabi. Tapi saya juga diperintahkan untuk membela agama. Pegel setannya. Udah, nggak bisa. Jangan macam-macam kamu. Saya ajar kamu, kata setan. Mau ajar apa? Dibanting itu orang tua, diinjek kepalanya. Jangan menghalangi saya, ya. Sakit semuanya nanti, kamu. Kata si setan, sebentar. Saya mau tanya sama kamu, apa sih perlunya kamu? Kamu kan punya keluarga. Sekarang kamu keluar ini. Akhirnya kamu ninggalkan istiqomah sholat kamu. Dianggap istiqomah itu gak keluar rumah. Kamu akhirnya ninggalkan wirid-wiridnya kamu. Balik aja terus ke situ. Itu lebih bagus. Oh, gak bisa. Ini lebih abdol. Wiridnya aku baca. Bacaannya aku baca. Itu untuk pribadiku. Tapi ini untuk seluruh umat manusia. Ribut lagi, dibanting lagi itu setan tua itu. Akhirnya setan mulai merayu begini. Ya apa kalau kita ini adakan perjanjian? Maksud kamu, saya ini orangnya bisa ngirim uang. Maksudnya begini. Kamu kan punya murid, punya pondok, punya keluarga, sedangkan kamu miskin, gak punya apa-apa. Berarti butuh duit kan? Gini aja dah, saya sumbang kamu setiap harinya 2 dinar. Sekarang mungkin 200 ribu. Kamu untuk kebutuhan kamu, keluarga kamu, kamu bisa bantu itu murid-muridnya kamu belajar. Biasanya orang kalau disebutkan duit, berubah. Ulama yang asalnya istiqomah kelihatan duit, miring udah. Kalau udah masalah duit, bantuan, nggak mikir halal atau haram, nggak mikir. Alhamdulillah ya, udah dibantu sama Jarum, beli rokok. Ntar lagi alhamdulillah, dibantu sama berbintang nanti. Kadang-kadang ngadakan maulid, bantuan rokok. Gudang garam, jarum, bentul. Ini maulidnya Nabi atau maulidnya produksi rokok? Pabrik rokok. Biasanya sih orang kalau untuk uang, untuk bantuan-bantuan, nggak mikir. Dari benar apa nggak mikir. Padahal itu penting. Ini orang juga begitu. Ya apa kalau saya bantu kamu setiap hari? Kamu bangun tidur, uang udah ada di muka kamu. 2 dinar. Gina, kamu bisa biayai murid-murid kamu. Kamu bisa biayai keluarga kamu. Gak pakai payah, teruskan sudah. Ngajinya kamu teruskan. Gak usah kamu ikut-ikut ini. Mikir dia. Bener kamu ngomong? Iya bener. Awas lu ya. Kalau kamu luput, saya gak akan dengarkan lagi omongan kamu. Mikir dia, iya ya. Ada apa sih aku payah-payah. Sampai gue pecok di tengah jalan. Lebih baik di rumah aja dah. Nanti uang itu kan bisa untuk biayai muridku, keluargaku. Tetap saya pengajian. Udah, tak tunggu. Pokok luput, awas kamu. Bukan pohonnya tok tak tegur. Kohon tak tegur, bisa. Ulang. Bener, bangun tidur, ada duit 2 dinar. Wah, hebat. Seneng dia mulai nabung. Orang sekarang kalau begitu kan hebat. Langsung mikir, entar lagi beli mobil, bangun rumah, beli sawah, macam-macam. Besok bangun tidur juga ada 2 dinar. Sampai 3 hari ada, hari keempat kosong. Mendelik dia. Bohong itu orang, kurang ajar itu orang. Nggak konsekuen itu orang. Nggak sesuai janjinya itu orang. Ambil lagi, beco. Kapannya diambil lagi, berangkat. Tak tegur, udah. Nggak pakai janji-janji Anda. Di tengah jalan ketemu dengan orang tua tadi itu. Mau kemana? Apa mau kemana? Jangan macam-macam. Nggak usah ngalangi aku lagi, dah. Nggak usah ngomong. Tak tempa kamu macam-macam. Apanya mau tempak? Apanya mau terus? Gak usah, pulang. Loh, mau apa kamu? Loh, kamu mau apa? Mau ribut? Akhirnya terjadi duel. Ternyata orang yang tua itu loh, iso ngalano. Diserimpung, ditekuk. Kaget ini orang. Yululuh. Belajar kungfu di mana kamu? Belajar pencak di mana kamu? Udah pulangin deh. Kalau enggak tak gorok sekali kamu dari sini. Akhirnya heran. Ini orang tua kok pinter. Berkelahi. Padahal dulu udah diinjek-injek sama dia. Apa yang membuat kamu ini jadi kuat begini? Kok aku jadi lemah? Padahal aku lebih muda, padahal aku lebih kuat secara tenaga. Yang pertama, kamu itu menang karena yang ngeluarkan kamu dari rumah untuk Allah. Marahnya kamu yang pertama untuk membela agama Allah. Tapi yang sekarang ini karena duitnya gak ada. Karena fulusnya gak ada, marahnya karena nafsu. Bukan untuk Allah. Karena itu kamu kalah dengan aku. Aku ini setan. Karena itu bodoh. Kalau mau dirayu, dibujuk, disogok sama setan. Jadi korban, gak berhasil. Karena itu kalau kepingin berhasil, yang punya madrasah, kepingin berhasil, yang ikhlas. Udah jangan bingung-bingung macem-macem. Kepingin duit yang banyak, gak usah. Jadilah kamu guru yang ikhlas, ajari ilmu itu yang bagus, amalkan itu ilmu. Insya Allah muridnya kamu jadi ulama, ilmunya kamu jadi manfaat. Kepingin madrasahnya tingkat, tapi sumbangan yang ngawur. Disumbang itu oke, disumbang ini oke. Keluarnya bukan ulama, ahli fitnah. Yang punya pondok juga begitu, yang ikhlas. Yang asal cari pengaruh. Bangun pondok, tangannya kepingin dicium. Serbannya diperbesar. Sampai seperti menara masjid. Jalannya dimungkruk-mungkrukkan. Sayyidina Umar bin Khattab ketika kelihatan ada orang pura-pura begitu. Dikhusyuk-khusyuk. Jalannya. Samblek sama Sayyidina Umar dengan becutnya. Takwa itu bukan mungkruk-mungkruk itu seperti sapi gitu. Laisat taqwa bitata'tu'ikum innawat taqwa ahuna. Bukan takwa itu karena sebal mungkruk-mungkruknya kamu itu. Berarti orang soleh. Enggak. Soleh itu hatinya yang benar. Karena itu kalau beribadah, udahlah jangan berharap yang lainnya. Kecuali Allah. Kalau kepingin diterima, udah sedekahnya sedikit, teriak lagi. Orang dulu sedekahnya banyak, ikhlas. Tuh lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Orang miskin sakota Medina ditanggung sama dia. Berasnya, gulanya, belanjanya ditanggung. Loh begitu ditanggung, gak ada yang tahu kalau itu dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Mereka menyangka bahwa dia dikirimi sama pemerintah. Setiap pagi dibuka pintu, kebutuhannya udah ada semuanya. Yo berasi, yo guloi, yo duwi, yo semuanya. Itu setiap hari, keliling kalau malam, gak ada yang tahu. Menurut hatinya orang fakir, Masya Allah pemerintah ini ya. Kita ini semuanya dipenuhi sama pemerintah. Hebat wali kota kita, hebat bupati kita, begitu. Nah pemerintahnya tidak begitu. Alhamdulillah ekonomi maju. Kita sudah bisa mengentas kemiskinan. Buktinya gak ada yang miskin sah kota Madinah. Gak ada yang minta-minta, gak ada yang minta sumbangan. Hebat, semuanya maju. Cukup semuanya. Kebutuhan mereka sudah teratasi, berarti nggak ada miskin. Program kita mengentas kemiskinan berhasil. Dipikir berhasil sama pemerintah waktu itu. Orang miskin dipikir ini adalah dari perhatian pemerintah. Itu berlalu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Nggak tahu kalau Sayyidina Ali Jalaluddin. Ya nggak cerita Sayyidina Ali. Kalau malam ibadahnya setiap hari itu 1000 rakaat. Waktu meninggal Sayyidina Ali Zainal Abidin, orang fakir-fakir itu, orang miskin-miskin biasanya buka pintu, kelihatan kebutuhannya. Loh, kok gak ono? Oh, lali mungkin. Besok dilihat lagi, gak ada. Akhirnya karena udah kepepet, muncul orang yang minta-minta. Kaget pemerintah. Tuh, kok banyak orang miskin sekarang? Orang miskin juga kaget loh. Kok pemerintah gak bantu sekarang? Diteliti-teliti, siapa ya? Kata pemerintah, loh siapa yang bisa menanggung sekian lama, sekian dan banyak orang miskin itu? Kata orang miskin, sopo sengah kei, berarti bukan pemerintah ini. Diteliti-teliti. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Cucunya Nabi. Anaknya Sayyidina Husain. Ditanya-tanya, ternyata yang buka itu orang yang mandikan sini Ali Sirabidin. Iya dia, nggak salah. Saya lihat di pundaknya itu biru. Bekas pikulan. Malam itu pikul sendiri. Ikhlas. Nggak pamer kalau sekarang. Belum sedekah, udah sepanduk dipajang. Pembagian santunan fuqara wal masakin. Padahal beras 5 kilo setahun sekali. Masukkan TV kadang-kadang. Ini gak ada yang tahu semuanya. Inilah ikhlas, saudara. Karena itu yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita daripada riya. Amin. Allahumma.